Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Ikhwani fiddin, a'azzani wa a'azzakumullah wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan pembacaan kita dalam tafsir Karim Rahman yang ditulis oleh Syekh Abu Rahman bin Nasir As'ad rahimahullah. Apa ciri-cirinya orang munafik? Yaitu ciri hukuman yang Allah berikan kepada orang munafik. Ciri hukuman apa yang menjadi ciri orang munafik karena berupa hukuman Allah? Tuli, maksudnya apa tuli itu, nak? Tuli dalam mendengar kebenaran. Nah, kamu lagi apa lagi? Bisu. Bisu dari apa? Apa maksudnya bisu? Apa? Bisu dari mengatakan kebenaran. Nah, bukan bisu tidak mampu berbicara. Mana ini? Tiga orangnya mana nih? Semua tuh saya sepakat mereka. Waduh. Baiklah, Mas. Mana musyriknya juga ini? Apalagi mat buta. Apa buta di sini maksudnya? Buta dari melihat kebenaran. Kemudian apa lagi cirinya, mana? Dari. Antum. Ciri yang berikutnya. Tidak kembali kepada kebenaran. Tidak bisa kembali kepada kebenaran karena telah mereka ketahui. Nah, mereka tidak bisa kembali kepada kebenaran karena mereka meninggalkan kebenaran setelah mengetahui itulah kebenaran. Baik. Qala Syekh rahimahullahu taala. Thumma qala taala au ka sayyibin minas samai. Ya'ni أو مثلهم كصيب أي كصاحب صيب من السماء وهو المطر الذي يصوب أي ينزل بكثرة. Kemudian Allah berfirman, permisalan orang munafik itu atau seperti sayibin. Sayibin itu disini jelaskan oleh Syekh seperti sayibin dari langit, yaitu maksudnya permisalan mereka seperti pemilik sayib dari langit. Apa maksudnya? Seperti orang yang sayib itu hujan yang turun dengan banyak. Dan seperti orang yang diberikan rahmat oleh Allah, hujan yang deras. Nah, namun hujan itu sebagai rahmat pada asalnya, namun dia tidak bisa mengambil manfaat. Nah, kenapa? Fi dhulumatun, karena di hujan tersebut, turunnya hujan yang deras tersebut, dia berada di dalam kegelapan malam. Nah, wa dhulmatus sahab wa dhulmatul matar, yang mana dia berada di dalam hujan tersebut, kegelapan, kegelapan malam, kegelapan langit, yaitu awan maksudnya, dan kegelapan hujan. Jadi dia bisa mendapatkan, mengambil faedah dari itu, dari hujan itu. Apanya dia mengambil? Hujan turun deras, yang itu adalah suatu rahmat pada asalnya, namun dia bisa berbuat apa-apa. Karena gelap, satu. Di malam hari, apa dia memperbuat dengan hujan? Kemudian gelapnya keadaan. Apa yang dia bisa kerjakan? Bergerak dengan kegelapan. Nah, tambah lagi hujan tersebut. Masya Allah. Dalam hujan di ketika hujan tersebut dia berada dalam kegelapan. Waradun, ra'dun adalah wa huwa sautu alladhi yasma'u minas sahab, suara yang alladhi yusma'u minas sahab, yang terdengar dari awam. Apa itu dinamakan kalau kita bagusnya? Guntur atau geledek? Apa sama? Hah? Halilintar nanti. Halilintar nanti. Itu barkun. Kalau ini ra'adun adalah suara yang terdengar dari dari angin, dari awan. Suaranya. Itu kalau ra'adun itu suara. Apa namanya itu? Guntur ya? Naam. Gemuruh. Terus jenisnya lah. Wabarkun wawabau allami'u al-musyahadu ma'asahad. Kalau wabarkun itu adalah cahaya yang bersinar, yang bisa dipersaksikan di awan. Apa namanya itu? Petir. Nah, itu harus dibedakan ya. Jadi ra'adun, gunturnya. Kalau barkun, ya halintar tadi dinamakan. Atau petir. Nah, ya itu. Jadi permisalan orang munafik adalah ini. Mereka diturunkan hujan, namun hujan itu tidak memberikan rahmat padanya, padahal asalnya hujan itu rahmat. Naam. Begitu. Idh ghasyikum nu'as amanta minhum. Baik. Nah, tapi hujan itu dia tidak bisa mengambil manfaat di dalamnya, karena dengan hujan itu dia berada dalam kegelapan. Dan dia guntur. Kalau orang guntur, itu takut tuh, langsung bersembunyi tuh. Plus tambah lagi halilintar atau petir. Nah, dengan suaranya saja itu sudah menakutkan. Iya toh? Yang naik motor itu berhenti. Pertama berhenti karena hujan. Kalau tambah gemuruh itu, guntur tersebut, tambah berhenti dia. Plus kalau tambah yang ketiganya, petir. Karena itu sudah biasanya bergandengan itu. Kalau sudah hujan deras, biasanya bercampur dengan ini. Guntur sama petir. Dan tidak main-main itu. Banyak kejadian. Naam. Orang yang terkena petir di hujan deras. Itu sudah banyak. Kita mendengar, walaupun tidak menyaksikan. Atau mungkin di antara antum yang menyaksikan, kita mendengar atau dikabari terkena petir. Naam. Begitu. Nah, ini menunjukkan bahwasanya keadaan orang munafik adalah begini. Diberikan rahmat oleh Allah yang mana asalnya itu rahmat, namun dia tidak bisa mengambil manfaat dari rahmat itu. Kenapa? Karena dia berada dalam kegelapan dan guntur dan petir. Subhanallah. Kullama adha'a lahum al-barqu fi tilka dhulumat, setiap kali petir itu menyinari mereka di dalam kegelapan yang dia ada dalamnya, dalam kegelapan yang dia berada dalam kegelapan itu, masyaudi, apabila ada kilat baru dia berjalan. Subhanallah, cuman dulu. Karena kenapa? Karena tidak ada penerangan yang bisa menerangi dia untuk berjalan. Menunjukkan dia tidak bisa mengambil manfaat. Setiap ada petir yang menyala, yang ganu, dia berjalan. Baru ambil kesempatan jalan. Padahal petir itu sendiri membahayakan dia. Namun dia mencari manfaat dari sesuatu yang berbahaya. Inilah keberadaan orang munafik. Nyata? Keberadaan orang munafik di sini. Dari sisi apa ya, ikhwan? Nanti sebutkan oleh Syekh rahimahullah. Masyaufi wa idza abba ma'alim qam. Apabila cahaya petir itu tidak kelihatan cahayanya, baru mereka qam. Qam maksudnya wa qam. Mereka berdiri, diam, tidak melangkah. Nah, di sini kata Syekh rahimahullah, inilah permisalan. Fahakadha halul munafiqin. Beginilah keadaannya orang-orang munafik. Bagaimana keadaannya? Idza sami'ul Qur'ana wa awamirahu wa nawahihi wa wa'dahu wa wa'idahu ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wa a'radu an amrihi wa nahihi wa wa'dihi wa wa'idihi fayaru'uhum wa'iduhu wa tuz'ijuhum wa'uduhum wa'uduhu fahum ya'riduna anha ghayata ma yumkinuhum Yakrahunaha karahata sahibis sayyibi alladhi yasma'u ar-ra'adah. Wa yaj'alu asabi'ahu fi udhunihi khasyiatal maut. Fahakadha. Fahadha tumkinu lahu salamah. Nah, beginilah keadaan orang munafik. Apabila mereka mendengar Al-Quran, mendengar perintah-perintah Allah, mendengar larangan-larangan Allah, mereka mendengar janji-janji Allah, mereka mendengar ancaman-ancaman Allah, mereka menjadikan jari telunjuk mereka di telinga-telinga mereka. Subhanallah. Nah, begitu ya. Maksudnya ini mereka menjadikan itu, mereka berpaling dari semua itu. Bukan berarti mereka dibaca Al-Quran di orang taruh sini. Itu juga bisa, bisa juga dari mana lain. Maksudnya orang taruh sini kan tujuannya tidak mau mendengar, berpaling dari apa yang disampaikan di telinganya. Wa'aradan, itu mereka berpaling dari perintah Allah, larangan Allah, janji Allah, ancaman Allah. Nah, begitu ya. Inilah keadaan orang munafik. Ya subhanallah. Banyak yang terjadi nih. Banyak ini. Dibacakan Al-Quran, dibaca, diingatkan yang perintah Allah, diingatkan dari larangan-larangan Allah, janji Allah, ancaman Allah, malah ya itu. Ada yang gak usah kamu bacakan saya itu. Ada yang mengatakan saya tidak mau dengar. Ada yang mengatakan saya lebih tahu. Ada yang lebih parah. Bukan lebih parah, membingungkan. Dengar melongo tapi tidak ada pergerakan. Nah, sampaikan masya Allah ini, tapi tidak ada pergerakan. Maksudnya perubahan. Baik, inilah keadaan. Padahal yang disampaikan itu tidak bisa ditakwil lagi. Maksudnya tidak bisa lagi untuk ditarik ke sana kemari, A, B, C, darah. Misalnya aqimus shalah, Al-Qur'an mengatakan aqimus shalah. Sudah tidak bisa ditakwil lagi. Dirikan sholat, tidak bisa ditakwil lagi. Apalagi, tapi tidak ada pergerakan, maksudnya perubahan. Di dalam lafaz yang lain Allah mengatakan la tusyriku bi syai'. Jangan kalian melakukan kesyirikan pada Allah. Nah, ini tidak bisa ditakwil lagi, tidak bisa ditakwil. Nah, misalnya, begitu ya. Tapi dia berpaling. Maka mereka takut terhadap ancaman Allah dan mereka itu kaget dengan janji-janji Allah dalam keadaan mereka berpaling padanya. Yaitu kalau disebutkan ancaman Allah takut, disebutkan janji Allah kaget. Maksudnya apa maksudnya ini? Kaget, apakah maksudnya itu kaget itu akan melakukan itu, melaksanakan janji Allah, ataukah takut itu dengan tidak melakukan ancaman Allah, hal-hal yang menyebabkan timbulnya ancaman Allah? Apakah yang dimaksudkan? Nah, bukan. Fahum yu'ariduna anha ghayata ma yumkinuhum. Mereka berusaha untuk menghalangi dari semua itu dengan segala puncak kemungkinan untuk menghalanginya. Apabila mereka mendengar janji Allah dan ancaman Allah, mereka berusaha untuk menghalangi manusia dari hal tersebut dengan sebesar-besarnya upaya dan usaha dalam memungkinkan manusia tidak mendapatkannya. Ini maksudnya mereka. Yaitu dengan janji Allah mereka takut, dan janji dengan ancaman Allah mereka takut, dan janji Allah mereka terkejut. Bentuknya ini, mereka berusaha menghalangi dari itu. Menghalangi dari janji Allah apa maksudnya? Supaya manusia tidak melakukan hal-hal, perkara-perkara yang bisa mendapatkan janji bahagia Allah. Mereka takut dari ancaman Allah, yaitu mereka tidak ingin mereka sendiri yang terjatuh dalam ancaman tersebut. Cari teman. Begitu. Subhanallah. Mereka membencinya dengan seperti kebencian orang yang diturunkan hujan yang deras dengan mereka tidak suka kalau mendengar guntur itu. Nah, jadi mereka yang orang munafik benci dan tidak suka terhadap Al-Quran, perintah-perintah, larangan-larangan, janji Allah dan ancaman Allah, yaitu seperti keadaannya orang yang diturunkan hujan deras, tidak suka kalau ada guntur. Nah, takut dia kalau ada guntur. Nah, sehingga dengan itu mereka menjadikan jari-jemari mereka itu telunjuknya kepada kedua telinga mereka. Jadi orang munafik ketika mendengar guntur mereka, permisalannya mereka ini supaya apa? Supaya tidak dengar itu guntur. Nah, begitu pula orang munafik. Nah, ya. Maka apakah hal tersebut mereka bisa selamat kalau sudah begini keadaannya? Nah, tentunya jawaban ini pertanyaan yang tidak butuh jawaban. Wa ammal munafiquna fa anna lahumus salamah. Kalau orang yang diturunkan hujan saja begini tidak suka mendengarkan halilintar apa guntur tersebut karena dia takut mati, apakah dia bisa selamat dari kematian? Begitu maksudnya filosofi. Orang yang diturunkan hujan dengan suara guntur begitu, yang begitu kan takut mati. Namun sekarang pertanyaannya kata Syekh, apakah dia bisa selamat dari kematian? Tidak. Begitu pula kata Syekh, adapun orang munafik, maka bagaimana mereka memiliki keselamatan? Wa huwa ta'ala muhitum bihim qudratan wa ilman. Padahal Allah meliputi mereka dari sisi kudrah, kemampuan Allah dan ilmunya. Maksudnya, ketika orang munafik dibacakan Al-Quran, ayat-ayat Allah, perintah-perintah Allah, larangan-larangan Allah, janji-janji Allah, ancaman Allah, mereka tidak mau dan enggan bahkan berpaling darinya, maka apakah dia bisa selamat dari Allah? Padahal Allah senantiasa mengawasi mereka, senantiasa meliputi mereka dari sisi kekuatan Allah dan ilmu Allah. Fala yafutunahu wa la ya'dizunahu. Mereka orang-orang munafik tidak akan mungkin luput dari Allah, dan tidak bisa mereka ya'dizunahu, tidak bisa mengalahkan Allah. Subhanallah. Namun itu orang munafik tidak menyadarinya. Bal yahfadu 'alaihim a'malahum wa yujazihim 'alaiha atammal jazaa'. Bahkan Allah senantiasa menulis amalan-amalan mereka. Itu melalui para malaikat maksudnya. Dan Allah akan membalas terhadap amalan mereka dengan sesempurna-sempurna balasan. Di sini kita ingin diberikan nasihat. Dari sini kita mendapatkan nasihat dari Syekh rahimahullah ketika menafsirkan ayat tersebut. Bahwasanya bagaimanapun kemurkaan dan kemaksiatan serta kejengkelan orang-orang munafik terhadap syariat Allah, dan upaya serta usaha mereka untuk menghalangi dari syariat Allah, mereka tidak akan mampu untuk mengalahkan Allah. Begitu. Ini maksudnya dari permisalan itu. Nah, ya. Sekuat tenaga mereka, mereka tidak akan mampu bisa mengalahkan Allah. Dan menunda takdir Allah pada mereka. Ya. Dari sini kita ingin diberikan nasihat bahwasanya jangan seperti orang munafik. Karena orang munafik bagaimanapun mereka mengelak dan berlari serta menghindar dari apa yang ada di sisi Allah, mereka tidak akan bisa mengalahkan Allah. Walamma kanu mubtalihim mubtalina bisamam wal bukm wal ama wal al ma'nawi, tatkala mereka diberikan musibah berupa samam. Apa samam tadi? Apa samam? Summum. Apa summum? Kamar summum. Apa summum? Mana satunya ini? Kamu sungguh apa? Tuli. Kalau bukmun? Bisu. Kalau omyun? Omyun apa? Oh, sini kamu sini. Sudah sibit matamu. Sini. Pokoknya kalau sudah sibit mata lain-lain gitu sudah. Kak, omyun itu apa nak? Omyun. Hah? Sumum, bukbun, omyung, famlayarjun. Nah, luas. Maka tatkala mereka tertimpa musibah berupa somam, tuli, bukmun, bisu, ama, buta, al-ma'nawi, secara makna. Ma'nawi dengan selain ma'nawi apa namanya? Hah? Lafzi. Nah, yaitu ma'nawi itu tidak terlihat dengan mata. Ya, mereka bisu, maksudnya bisu itu bukan mereka tidak mampu berbicara. Nah. Maka tatkala Allah menimpakan musibah pada mereka dengan bentuk somam, tuli, bukum, buta bisu dan buta maknawi, wa masdudatun alaihim turuqal iman, dan mereka terhalangi, tertutupi sudah bagi mereka jalan keimanan. Jadi kalau orang sudah diberikan ketulian di telinga dia dari kebenaran, diberikan bisu, na'udzubillah, semoga Allah menjaga kita dari penyakit tersebut, karena itu penyakit maknawi, banyak orang tidak sadar darinya. Nah, dan buta maknawi melihat kebenaran, maka dia akan diberikan hukuman yang berikutnya. Terhalangi dia untuk bisa menjalankan jalan keimanan. Qala ta'ala. Dalilnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau syaa Allahu la dhahaba bi sam'ihim wa absarihim." Kalau seandainya Allah berkehendak, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan pendengaran mereka dan penglihatan mereka. Kalau Allah mau. Sebagai hukuman dari sifat munafiknya. Allah akan butakan tulikan telinganya, benar-benar tidak mendengar, dan membutakan matanya dengan sebenar-benarnya buta. Ayat anhisiyah. Secara yaitu hisiyah, makna hisiyah itu hisiyah yang bisa dilihat. Maka dari ayat ini kata Syekh rahimahullah, fa fihi tahdhirun lahum wa takhwifun bil uqubati dunyawiyah. Maka dari kisah dari ayat ini ada suatu peringatan bagi kita terhadap orang munafik. Jangan ikuti ciri orang munafik. Jangan. Ciri orang munafik itu tadi buta, apa namanya, tuli dari mendengar kebenaran. Betul-betul enggak mampan sudah telinganya dari mendengar kebenaran. Atau bukmun, betul-betul bisu dia dari mengatakan kebenaran, padahal dia mampu berbicara. Atau buta dia dari melihat kebenaran. Nah, sehingga itu dia terhalang untuk menjalankan jalan keimanan. Coba tentunya kita khawatir ini. Jadi dari sini menunjukkan ya ikhwan, bahwasanya apa yang dilakukan oleh hamba itu akibat ulahnya sendiri. Jadi apapun yang terjadi pada diri seseorang, musibah dan malapetaka, khususnya dalam pembahasan kita ini, diberikan apa ini, ketulian dari mendengar kebenaran, kebisuan dari mendengar, dari mengatakan kebenaran, kebutaan dari melihat kebenaran, ini akibat dirinya sendiri, akibat ulahnya. Nah, ya kan? Akibat ulahnya. Subhanallah. Dan di dalam ayat ini juga peringatan untuk kita takut terhadap hukuman di dunia. Dari sini kita dapatkan faedah dari Syekh, bahwasanya di dunia pun ini ada hukuman dari Allah ketika seorang hamba durhaka dan bermaksiat setelah melanggar syariat Allah, ada hukumannya. Baik itu bersifat hissiah yang nampak dengan kacamata penglihatan kita yang bahir, ataupun maknawiyah yang tidak bisa nampak namun bisa diketahui dan disadari. Ini dalil bahwasanya di dunia dari apapun pelanggaran syariat yang dilakukan seorang hamba mesti ada hukumannya. Semakin besar, semakin besar hukumannya. Nah, mari kita berhati-hati. Subhanallah. Dan hukuman yang paling berat di dunia dari melanggar syariat Allah yaitu dari ini. Summum bukmun umyum faum la yarjun. Buta, tuli, bisu dan buta. Subhanallah. Ini hukuman yang paling berat di dunia. Karena kalau sudah ini, wah repot sudah. La ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran. Dia tidak mengetahui yang ma'ruf dan dia tidak mengingkari kemungkaran. Kenapa? Karena sudah tertutupi tadi itu. Liyahdaru fayartadi'u an ba'di syarrihim wa nifaqihim. Maka hendaklah dia berhati-hati sehingga dia terjauhkan dari sebagian kejelekan mereka dan kemunafikan mereka. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah sangat mampu terhadap segala sesuatu. Fala ya'dizuhu syai'un wa min qudrati annahu idza syaa'a syai'an fa'alahu min ghairi mumani'in wala mu'aridin. Tidak ada yang bisa melemahkan Allah sesuatu apapun. Dan tidak ada yang bisa melemahkan Allah dari kemampuan Allah. Tidak ada yang bisa melemahkan Allah sedikit pun dari kekuasaan dan kekuatan Allah. Dan di antara kekuatan Allah, kekuasaan Allah, kemampuan Allah, bahwasanya Allah apabila menghendaki suatu perkara, maka pasti Allah akan melakukannya tanpa ada yang menghalanginya dan tanpa ada orang yang menentangnya. Jadi kalau Allah sudah menghendaki, nah di sini kita juga ingin diberikan nasihat oleh Syekh untuk memiliki sifat tawakal yang tinggi kepada Allah. Nah, karena kalau Allah sudah menginginkan sesuatu pada kita, maka tidak ada yang bisa menghalangi, yang bisa menentang dari keinginan Allah pada kita. Kalau Allah menginginkan pada hambanya kejelekan, maka tidak ada yang bisa menghalangi kejelekan itu akan menimpa dirinya, siapapun yang bisa ingin menghalanginya, tidak ada. Apalagi untuk membatalkan hal tersebut. Begitu pula sebaliknya, kalau Allah sudah menginginkan kebaikan pada kita, maka tidak ada seorang pun yang ingin bisa menghalangi keinginan Allah berupa kebaikan pada diri hamba, apalagi membatalkannya. Jadi Allah ingin. Kenapa? Karena orang munafik ini, sahabat, teman, berusaha untuk hal tersebut, tapi mereka tidak mampu. Baik. Subhanallah. Nah, kita harus tanamkan keimanan dan amal soleh yang sebanyak-banyaknya. Karena inilah yang bisa menyelamatkan kita dari sifat kemunafikan, ya ikhwan. Tentunya sebelumnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amal soleh. Oleh karena itu inilah, nah, yang bisa menyelamatkan kita dari sifat kemunafikan. فبهذه الآية وما أشبهها رد على القدرية القائلين بأن أفعالهم غير داخلة في قدرة الله تعالى، لأن أفعالهم من جملة الأشياء الداخلة في قوله إن الله على كل شيء قدير. Dalam ayat ini dan apa yang semisal dengan ayat ini, إن الله على كل شيء قدير dan selainnya, walau syaa Allah لذهب بسمعهم وبصرهم, bantahan kepada qadariyah. apa keyakinan qadariyah itu? Qadariyah itu keyakinannya itu mengatakan bahwasanya perbuatan hamba-hamba Allah tidak ada intervensi dari kekuasaan Allah, kemampuan Allah. Jadi apa yang dilakukan oleh kita semua ini? Ini murni adalah hasil jerih payah kita sendiri. Tidak ada hubungannya dengan kehendak Allah. Tidak ada hubungannya dengan kemampuan Allah. Jadi kita bisa minum, ini murni semua hasil jerih payah kita sendiri. Tidak ada intervensi dari Allah. Ini keyakinan qadariyah. Maksudnya qadariyah itu ingin memisahkan bahwasanya semua perbuatan hamba-hamba Allah itu, Allah itu tidak ada ikut campur dan tidak mengetahui kecuali setelah hamba itu melakukannya. Begitu maksudnya. Saya beri contoh. Seperti saya dan antum. Antum tidak tahu apa perbuatan yang saya akan lakukan. Antum tahu setelah saya melakukan. Kenapa? Karena apa yang saya lakukan tidak ada intervensinya antum. Begitu maksudnya. Ini pemahaman qadariyah yang sesat, menyesatkan. Bahwasanya qadariyah berpemahaman bahwasanya perbuatan saya tidak akan mungkin antum ketahui. Karena kenapa? Karena itu berkaitan dengan kehendak saya pribadi murni, tidak ada intervensinya antum. Nanti antum tahu perbuatan saya setelah saya sudah melakukannya. Saya sedang melakukannya atau sudah melakukannya. Antum tidak tahu apa yang saya akan perbuat setelah ta'lim ini. Nanti antum tahu setelah saya melakukannya. Begitu pemahamannya qadariyah. Bahwasanya tidak ada ikut campurnya Allah dalam perbuatan hamba-hamba Allah. Sehingga mereka misalkan itulah. Jadi hal tersebut merupakan bentuk kesesatannya mereka. Baik ya. Namun yang benar akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya perbuatan hamba-hamba Allah itu merupakan dari sekian jumlah bagian dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Maha mampu terhadap segala sesuatu. Kita beri contoh. Bahwasanya segala apa yang dilakukan oleh kita semua bagian dari kekuatan Allah, bagian dari kemampuan Allah. Mungkin dengan kita menyebutkan ayat tanpa contoh sudah antum paham. Coba buka surat Al-Anfal. Allah berfirman, "Wa ma ramaita idh ramaita?" Apa lanjutannya? "Walakinallaha rama." Coba dengar. Tidaklah kamu memanah tatkala kamu memanah orang kafir kecuali Allah yang memanahnya. Apa kita paham itu? Apakah maksudnya Allah itu yang memanah dengan bentuk jasad, bentuk wujud lah? Apakah Allah itu menyusup sebagaimana wahdatul wujud menyusup di dalam tubuh hamba itu kemudian memanah? Apa maksudnya? Maksudnya bahwasannya perbuatan hamba-hamba Allah itu tidak lepas dari kehendak Allah. Tidak lepas dari kemampuan Allah. Tidak lepas dari kekuasaan Allah pada hamba itu. Bahwasanya hamba Allah bisa melempar atau memanah. Kekuatan itu kekuatan dari mana? Dari Allah. Karena kalau Allah menginginkan dia lemah, lemah dia. Ya tak? Kalau Allah menginginkan dia lumpuh, lumpuh. Mampu Allah. Inilah maksudnya. Bahwasanya semua itu berkaitan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kehendak itulah kemampuan Allah. Apa Allah menginginkan kehendak itu, mampu Allah melakukannya. Iya toh? Inna ma arada syai'an ay yaqula lahu fayakun. Kalau Allah menginginkan sesuatu saya mengatakan. Itu bukti bahwasanya Allah ingin mengingatkan manusia. Tidaklah kamu wahai Muhammad. Lihat surat Al-Anfal ayat berapa situ? Luqman sudah dapat Luqman. Luqmannya habis. Dapat enggak? Sini. Biar lebih cepat. Mamar, ahiwah. Sudah, ada saya punya Abdullah. Wa ma ramaita id ramaita walakinna Allah rama. Baik. Ayat 18. Falam taqtuluhum walakinna Allah qatalahum. Tidaklah kalian membunuhnya. Kalian orang mukmin yang membunuh orang kafir, bukankah tidak kalian membunuh? Jadi maksudnya bukan kekuatan kalian yang membunuh mereka, akan tetapi Allah yang membunuh mereka. Apa maksudnya? Apa Allah turun? Ini kisah Perang Badar ini. Apakah maksudnya Allah turun di Perang Badar dengan sosok Allah? Tidak mungkin tak membunuh satu persatu orang kafir. Tidak. Untuk apa Allah membunuh satu persatu? Balikan saya bumi, habis selesai. Nah, tadi apa maksudnya ini? Yaitu maksudnya bahwasanya membunuhnya kita atau kaum muslimin perang pada saat itu, membunuh itu kekuatan dari Allah. Mereka mampu menebas orang kafir, itu kekuatan dari Allah. Allah mampu untuk memberi kekuatan sebagaimana Allah mampu untuk melumpuhkannya. Itu maksudnya. Nah itu sebenarnya ini bantahan pada orang siapa namanya? Qadariya tadi. Wa ma ramaita id ramaita walakinna Allah rama. Dan tidaklah kamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam melempar panah tatkala kamu melempar, tetapi kecuali Allah yang melempar. Maksudnya Allah mampu memberikan kemampuan, kekuatan padamu untuk bisa melempar itu. Nah, ini maksudnya. Ayat ini memberikan pemahaman pada kita hal itu. Nah, baik ya. Oleh karena itu, ikhwan fiddin, maka di sini ada nasihat lagi dari Syekh yang tersirat, yang saya menyampaikan dalam bentuk tersurat. Apa itu? Bahwasanya segala kebaikan yang kita lakukan, segala ketaatan dan amal soleh yang kita kerjakan, jangan menjadikan kita angkuh dan sombong. Karena semua itu tidak lepas dari bab yang ada di atas sana. Sehingga kita harus senantiasa ingat pada Allah. Ingat di sini syukur dengan menjalankan ketaatan padanya. Apapun yang kita mampu melakukannya dan memiliki kekuatan yang tinggi dalamnya, entah itu ibadah kuat tetapi istiqomah di atas ketaatan Allah, tetap bisa mampu memahami Al-Quran, memahaminya, bahkan mampu menghafalnya, jangan lupa yang di atas itu semua kekuatan dari Allah pada kita. Begitu pula hadis, begitu pula apa pemahaman dalam agama, baik fikih, akidah, tauhid, muamalah, akhlak dan seterusnya, itu tidak lepas dari kekuatan Allah, kemampuan Allah pada kita. Nah, sebagaimana Allah bersabda, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, mayuridillahu bi khairan yufaqih fiddin. Jadi kefakihan kita dalam agama kita tidak lepas dari kekuasaan Allah, tidak lepas dari kemampuan Allah, kekuatan Allah pada kita. Karena Allah mengatakan, siapa yang Allah inginkan? Keinginan Allah itu menunjukkan kemampuan Allah. Contohnya, pendekatan pemahaman nih. Antum memiliki kemampuan, keinginan untuk beli motor, atau beli rumah, atau beli apalah, mobil, beli ya rekaman. Keinginan antum itu, antum berkeinginan itu karena antum memiliki kemampuan dengan keinginan itu. Ya enggak? Nah, antum sudah punya keinginan, enggak? Maksudnya keinginan yang kuat ini ya. Antum sudah berkeinginan membuat rumah karena antum sudah menghitung-hitung kemampuan antum, bahwa antum mampu. Kalau kepada hamba saja ini suatu hal yang bisa dipahami dan bisa dimengerti, tentunya kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada tidak mungkin sama Allah. Kalau Allah sudah menginginkan sesuatu, sisa katakan kun fayakun. Kalau kepada hamba Allah saja bisa masuk akal, bisa diterima dan mungkin, kenapa kepada Allah tidak mungkin? Ini bantahan kepada Qadariyah. Baik ya. Karena itu ya ikhwan fiddin, ayat tadi. Ma yuridillah bi khairan faqih fiddin. Barang siapa yang Allah menginginkan kebaikan pada seseorang, maka Allah berikan kefakihan padanya. Jadi apapun yang kita tahu dari agama ini, misalnya ya, atau kiaskan yang lain, itu semua tidak lepas dari kekuatan Allah Subhanahu wa taala pada kita. Jadi jangan lupa, dan jangan lupa pada Allah. Begitu pula diingatkan orang-orang, saudara-saudara kita diberikan apa itu namanya? Harta yang banyak. kadang-kadang yang membuat orang kadang-kadang sombong lupa diri itu banyak harta. Kita lihat orang-orang sombong itu, orang ke sana. Dia lupa, oh ini jerih payah saya pak peras keringat banting tulang, pergi sebelum subuh, pulang tengah malam, dapat uang banyak. Nah, tapi hasil itu dijadikan kepada maksiat. Dia menyangka ini harus jerih payah. Nah, na'udzubillah. Padahal dia lupa, semua itu tidak lepas dari kekuatan Allah. Kenapa? Karena Allah mampu untuk melemahkan dia dalam mencari uang. Dia Allah mampu untuk menginginkan pada dianya lemah, tidak kuat. Karena dia mengatakan begitu itu, karena dia merasa kuat mencari, sehingga mendapatkan sedikit sekali dari dunia ini. Nah, sehingga dia lupa Allah. Taib ya. Ini, jadi saya agak merinci sedikit dari pembahasan Qadariyah ini, karena pemahaman ini adalah pemahaman yang berbahaya, yang menggerogoti kaum muslimin. Jangan angkuh dan sombong, dia menyandarkan hasil jerih payah dan usahanya, apa yang maksimal dia lakukan, pada dirinya sendiri tanpa menyandarkan apa yang ada di atas kepalanya, yaitu pemilik langit dan bumi. Dialah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita lanjutkan. قال الله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Ini tidak perlu kita terjemahkan ya, insyaallah antum punya Al-Quran terjemahan semua. هذا أمر عام لكل الناس بأمر عام وهو العبادة الجامعة لامتثال أوامره أوامر الله واجتناب نواهيه وتصديق خبره فأمرهم تعالى بما خلقهم له. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Ini adalah perkara yang bersifat umum terhadap seluruh manusia. Apa yang bersifat umum tersebut? Yaitu Allah memerintahkan pada mereka perintah yang umum, yang bersifat umum, berlaku semua, laki-laki, perempuan, besar atau tua, kaya atau miskin, punya pekerjaan atau pengangguran, naam, muslim atau kafir, seterusnya, jin maupun manusia, maka berlaku umum perintah ini. Apa perintah itu? Bahwa itu adalah ibadah, yang mana ibadah itu meliputi mengerjakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah dan membenarkan kabar apa saja yang datang dari Allah. Maka ini perintah Allah. Ada tiga, melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, dan membenarkan seluruh apa yang Allah kabarkan. Entah di dalam Al-Quran ataupun melalui lisan Rasulullah SAW, kita benarkan semuanya. Walaupun kabar itu sangat mengganggu pikiran dan kepentingan kita. Karena kalau kabar itu tidak mengusik kepentingan dan urusan kita, kita bisa lapang untuk menerima kabar itu. Ya enggak? Nah, banyak manusia begini. Tapi kalau sudah kabar dari Allah Subhanahu wa taala tersebut mengusik kepentingan dan ambisi dia, ini yang repot. Nah, dia akan berusaha mencari pembelaan dan pembenaran. Padahal yang dilawan ini ayat loh. Ini yang repot ini. Makanya seorang mukmin sejati harusnya intan melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah dan membenarkan semua apa yang Allah kabarkan. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulih liyahkuma bainahum ayaqulu sami'na wa ata'na. Nah, coba lihat. Hanyalah perkataan kaum mukminin apabila disuruhkan pada Allah dan Rasul-Nya, mereka mengatakan sami'na wa ata'na. Bukan sami'na wa fakarna. Kita mendengar dan kita timbang-timbang dulu. Ini banyak terjadi nih. Ya kan? Nah. Allah sediakan Quran, semoga Allah menjaga kita semua. Karena ini ringan diucapkan di lisan, tapi berat untuk diamalkan dengan anggota tubuh. Maka Allah memerintahkan mereka terhadap apa yang menjadi tujuan Allah menciptakan mereka, yaitu tidak kelaku menciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Maka ini faedah yang sangat mulia. Bagi kita, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menginginkan pada kita satu perkara saja. Namun penting untuk dipahami, karena banyak orang yang salah memahami, yaitu Allah menginginkan pada kita untuk beribadah kepada Allah bukan untuk kebaikan Allah, bukan karena Allah memiliki kepentingan dari peribadatan hambanya kepada Allah. Tidak. Namun Allah memerintahkan untuk beribadah hanya kepada Allah karena itu untuk kepentingan hamba kita, hamba itu sendiri, yaitu kita semua, untuk kepentingan kita semua, untuk kebahagiaan kita sendiri, untuk kesejahteraan kita sendiri, dan manfaatnya kembali untuk diri kita sendiri. Kenapa? Karena kalau kita durhaka pun itu tidak akan mempengaruhi kedudukan Allah sebagai Allah, tidak akan mengurangi kekuasaan Allah, tidak akan mengurangi apa lagi? Apa yang Allah miliki, dan tidak akan menurunkan derajat Allah sebagai pemilik langit dan bumi. Kalau kita kafir, waliyadzillah, semoga Allah menyelamatkan kita semua. Nah, coba antum lihat di zaman Nabi Nuh alaihi salam. Wa ma'ahu illa qalil, kata Allah. Dan tidak ada yang beriman kepada Nabi Nuh kecuali sedikit saja. Disebutkan dalam riwayat tidak lebih dari jari jemari. Namun apakah itu dengan tidak berimannya hamba-hamba Allah kepada manusia pada saat itu kepada Nabi Nuh mempengaruhi derajat Allah? Nah, tetap Allah pemilik langit dan bumi, yang mampu membalikkan bumi yang di atas menjadi bawah, yang di bawah menjadi atas, yang mampu melipat langit ini sehingga hancur. Nah, jadi sini kita bisa ambil pemahaman bahwasanya Allah menciptakan kita dengan tujuan untuk beribadah pada kita, bukan untuk kepentingan Allah. Nah, jadi sini kita ambil pemahaman bagi kita semua, kalau ada di antara kita saling menasihati karena Allah, ya akhi, kenapa tidak sholat berjamaah? Jangan dipahami orang itu menasihati kita untuk sholat berjamaah itu untuk kepentingan kita. Untuk misalnya ada si A menasihati si B, kenapa si B antum tidak bersholat berjamaah? Jangan si B memahami bahwasanya si A menasihati dia untuk sholat berjamaah untuk kepentingannya si A, tidak. Tapi untuk kepentingan si B itu sendiri, kebahagiaan. Karena kenapa? Karena si A ini menyampaikan sesuatu dari Allah. Ini harus dipahami. Sehingga kadang-kadang ada orang itu tidak mau menerima nasihatnya, misalnya si A, si B dinasihati begitu, tidak mau mengikuti nasihatnya si A. Dia merasa puas karena bisa menimbulkan kejengkelan dan sesuatu yang tidak baik pada dirinya itu. Sehingga dia merasa puas dengan tidak mengikuti nasihatnya itu. Dia merasa telah membuat orang ini gimana begitu. Padahal pada hakikatnya tidak maunya dirinya dalam menerima nasihat tersebut itu tidak ada hubungannya dengan kebaikan si A, tapi memberikan mudharat pada dirinya sendiri. Ini dari makna mama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Supaya orang memahami sekarang. Ketika ada orang menasihati, ya begini, wahai kaum muslim begini. Jangan kaum muslim memahami, kita sebagai bagian dari kaum muslim memahami nasihat ini langsung terima aja. Nah, dia menyangka bahwasanya tidak menerima nasihat itu padahal benar dari Allah dan Rasulnya, hanya sekedar dia menukilkannya, memberikan mudarat kepada orang yang menukilkan dan menasihati dia. Tidak. Dan ini karena terkadang orang dia puas kalau tidak menerima nasihat orang lain, padahal nasihat itu benar. Nah, jangankan kita, kita juga yang dinasihat, yang memberikan nasihat, ada orang yang terima nasihat kita, ya jangan tersinggung. Jangan merasa putus asa, jangan merasa sedih. Karena kenapa? Karena tidak memberikan motor sedikit kepada kita, itu satu. Yang kedua, jangankan kita, Allah saja yang sudah menyatakan aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah padaku, toh ada di antara hamba-hamba Allah yang tidak mau beribadah pada Allah. Nah, banyak yang durhaka. Nah, banyak yang durhaka. Subhanallah. Kita beri contoh. Sekarang manusia ini berapa jumlahnya? Taruhlah informasi terakhir berapa? Bek, berapa manusia sekarang? 9M. Masya Allah. 9M itu ya. Kalau Menteri Soekarno itu. Ya kok Soekarno? Uang merah. 9M. Dari sekian 9M berapa kaum muslimin? 20% ada? Hah? Pokoknya kalau muslimin lebih banyak lah. Tapi persentasenya tidak tahu berapa. Taruhlah kaum muslimin yang paling banyak. Namun dari sekian kaum muslimin, berapa yang benar-benar menjalankan ibadah seperti apa yang diinginkan oleh Allah? Nah, coba antum lihat. Di dalam kaum muslimin itu masih terbagi loh. Ada yang Ahmadiyahnya, ada yang Syiah Rafidhah yang ngaku-ngaku Islam, iya toh? Ada Qadariyah, ada yang pemahaman Jahmiyah. Belum lagi Islam Jamaah dan seterusnya. Subhanallah. Nah, ya? Yang mana atau pemahaman-pemahaman yang menuju kepada kekufuran? Sufi yang gulu. Sufi yang gulu itu yang mengatakan ya Rasul sudah sebagai penguasa langit, apa namanya, memiliki perbendaharaan langit dan bumi. Subhanallah. Baik. Baik ya. Baik. Maka oleh karena itu ya ikhwan fiddin, a'azzani wa a'azzakumullah wa barakallahu bikum, maka penting ini. Kita paham bahwasanya Allah menciptakan kita ada tujuannya. Namun tujuan itu bukan untuk kepentingan Allah, bukan manfaatnya kembali pada Allah, namun kembalinya pada kita semua. Nah, kalau kita laksanakan tujuan itu, maka kita akan bahagia. Kalau tidak, maka jangan salahkan siapa-siapa. Ya, makanya khususnya anak-anak kita, kalau disuruh ini, ya lakukan, jangan nunda-nunda. Itu untuk kebaikan kamu sendiri, bukan untuk kebaikan ustaz, kebaikan pengurus, kebaikan ami-ami kalian, kakak-kakak kalian, bukan. Untuk kalian sendiri. Misalnya disuruh begini, nah itu jangan dibilang wah tidak meroja, membuat ah ini dia kamu kasih pare-are katanya. Wah jangan, itu kan pare-are itu bukan memberikan motor pada orang lain, pada diri kita sendiri ya tak? Naam, begitu. Ini supaya kita paham. Jadi apapun dari ketaatan dan nasihat, bimbingan, arahan yang ditujukan pada kita, maka itu hakikatnya siapapun yang memberikan pada kita, selama itu kebenaran, maka itu adalah kebaikan untuk diri kita sendiri. Nah, diri kita sendiri tidak ada hubungannya dengan orang lain selain kita. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu ya'malu 'ala syakilatih." Setiap orang beramal sesuai dengan modelnya dia. Maksudnya, amalan yang dilakukan itu nanti dia sendiri yang akan merasakannya. Kalau kebaikan, dia akan merasakan kebaikan dari hasil amalannya. Kalau sebaliknya pun demikian. Begitu maksudnya. Kullu ya'malu 'ala syakilatih. Setiap orang beramal sesuai dengan modelnya. Nah, modelnya sendiri. Bagaimana modelnya, terserah dia. Kita cuma sekedar mengingatkan. Oleh karena itu Allah mengatakan pada Rasul, wa qulil haqqu min rabbika. Faman syaa'a falyakfur. Faman syaa'a falyu'min. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Naam. Katakan kebenaran dari Rabbmu. Yang mau terima, yang mau beriman dengan kebenaran dia, alhamdulillah silakan. Yang mau tidak beriman dengan kebenaran dia, silakan. Coba lihat. Tapi apa kata Allah? Inna atadna lidzalimina. Apa? Surat Al-Kahfi yang biasa baca malam Jumat. Naran ahata bihim suradiquha wa yastaghitu yughathu bima'in kalmuhli yashwi al-wujuh. Bisa syarat? Wasa'at murtafaqah. Baik. Siapa yang mau kafir, tidak mau terima itu kebenaran, silakan. Tapi apa kata Allah? Kami akan persiapkan baginya neraka. Nah itu. coba lihat. Jadi syahid dari ayat tersebut yaitu Rasul saja sallallahu alaihi wasallam disuruh oleh Allah, katakan saja kamu itu, engkau ya Muhammad sekedar menyampaikan kebenaran, katakan kebenaran. Yang mau ikut kebenaran ya silakan, alhamdulillah, untuk kebaikan dia sendiri, bukan untuk kebaikan Nabi Muhammad SAW. Yang tidak mau ya silakan, itu bukan kerugian bagi Rasul SAW, bagi dia sendiri. Itulah ayatnya. Nah, makul haqqa min rabbikum. Katakan kebenaran darimu. Kita cuma, kita pun begitu, yang meneladani perkataan dan perbuatan Rasul ya begitu saja, katakan kebenaran. Yang mau ikut silakan, yang tidak mau ikut silakan. Begitu pula. Kenapa? Karena seluruh kebaikan, seluruh apa yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah itu semua kebaikan untuk diri kita sendiri, kebaikan kepentingannya kembali pada kita sendiri, tidak ada hubungannya hal itu pada kebaikan Allah ataupun Rasulullah SAW. Insya Allah bisa dipahami ini. Kenapa saya merinci ini? Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Karena ada orang yang berpemahaman demikian. Saya dengar dengan telinga saya sendiri. Allah menciptakan kita ini berarti Allah begitu. Padahal tidak. Allah menciptakan ini untuk kepentingan kita, bukan untuk kepentingan Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk kepentingan dan na'am. Tujuannya kembali bukan pada Allah, pada diri kita sendiri. Ini yang saya ingin sampaikan sehingga saya agak memperpanjang masalah qadariyah dan masalah wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat dan menjadi tambahan kebaikan bagi kita semua di timbangan neraca kita nanti di hari kiamat, sehingga menjadikan kita lebih banyak amalan kebaikannya daripada kejelekan. Innahu sami'un qaribun mujib da'wat. Ya Rabbana subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.